Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziy rahimahullah ta'ala في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح فصل halaman 78 dan insyaallah nanti dari yayasan diusahakan kitab yang kita baca di masjid ada terjemahannya. Disiapkan kalau ada orang yang mau baca ada terjemahan perpustakaan insyaallah. Faslun walamma kana fil jannah darajatin ba'daha fawqa ba'd. Kata beliau dan seperti yang kita ketahui bahwa surga adalah bertingkat-tingkat satu di atas yang lain. Kanat abwabuha kadhalik. Maka berarti pintunya pula demikian, pintunya pun demikian. Wa babul jannatil 'aliyati fawqa babil jannati allati tahtaha. Dan 8 pintu suatu pintu surga yang paling tinggi di atas surga yang bawahnya. Wa kullama 'alatil jannatu ittasa'at. Dan semakin tinggi tingkatan surga akan semakin luas. Fa 'aliyaha awsa' mimma duna. Maka surga yang di atas akan lebih luas dibanding yang di bawahnya. Wasa'atul bali bihasabi wasa'il jannah. Dan luasnya pintu surga menyesuaikan luasnya surga. Wala'alla hadha wajhul ikhtilaf alladhi ja'a fi masafati ma baina misra'ayil bab fa inna abwabaha ba'daha a'la min ba'd. Dan mungkin inilah sebab terjadinya ikhtilaf dalam masalah luasnya pintu surga antara satu ujung dengan ujung yang berikutnya. Karena pintu surga yang tinggi lebih luas dibanding yang di bawahnya. Kita lewati kemarin perbedaan atau perselisihan riwayat tentang luasnya pintu surga. Di dalam sebagian riwayat dikatakan antara Busra dan Makkah, Dimashq, salah satu daerah di Bahrain. Di dalam riwayat lain dikatakan baina Hajar wa Makkah, Dimashq dan Makkah. Di dalam riwayat yang lain Masirata 40 an. Untuk atau bisa lebarnya pintu surga bisa dicapai perjalanan selama 40 tahun. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, mungkin sebab terjadinya ikhtilaf yang seperti ini adalah karena adanya tingkatan-tingkatan di dalam surga. Dan semakin ke atas semakin luas. Yang paling tinggi adalah surga yang paling atas. Dan tentunya semakin luas surganya, semakin luas pula pintunya. Ini fiqhul mas'alah dari Al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullah ta'ala di dalam menjamak atau mengkompromikan antara riwayat ahadith yang terlihat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walihadihi al-ummah babun mukhtassun bihim, dan untuk umat ini Allah Azza wa Jalla menyiapkan pintu khusus untuk mereka, umat Islam. Orang mungkin akan bertanya, kalau begitu berarti umat Yahudi dan Nasara ataupun selain Islam juga masuk surga, karena buktinya Allah mengatakan bahwa khusus untuk umat ini Allah menyediakan pintu untuk mereka. Kalau begitu berarti mereka juga masuk surga. Jawabannya iya, benar, mereka juga masuk surga. Kalau mereka adalah pengikutnya Nabi Isa di zaman Nabi Isa, pengikutnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man as-sabiuna was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan lahum ajrun 'inda rabbihim. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, demikian pula orang Yahudi dan Nasara dan Sabi'un, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Di zaman Nabi Isa. Jawabannya benar iya, kalau mereka pengikutnya Nabi Isa di zaman Nabi Isa, kalau mereka pengikutnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa. Nah, Nabi Musa membawa agama Yahudi, Nabi Isa membawa agama Nasara. Dan tidak ada yang diperintahkan oleh Nabi mereka kecuali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan Yahudi yang ada di zaman sekarang, siapa yang mereka sembah? Yang ada di benak mereka adalah menghanguskan kaum muslimin, menguasai dunia dengan Yahudi, dengan cara pembunuhan, pembantaian, perang dan semisalnya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bandingkan dengan Nasara di zaman sekarang dengan zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi lihat umat yang sekarang, siapa yang mereka sembah? Ngomong Allah aja enggak bisa, Allah. Boro-boro mau nyembah. Kiblatnya aja enggak jelas. Dulu di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, kiblat mereka kemana? Baitul Maqdis. Sekarang kiblatnya kemana? Tergantung ukuran tanah. Kalau ukuran tanah pasnya menghadap ke timur, ya menghadapnya ke timur. Kalau menghadapnya ke barat, ya ke barat. Imamnya menghadap kemana? Imamnya menghadap ke makmum. Kejemaah, bukan menghadap ke kiblat, tapi imamnya enggak satu kiblat dengan makmumnya. Bandingkan dengan agama atau Yahudi dan Nasara di zaman Nabi Isa dan Nabi Musa. Sehingga kalau dikatakan Allah Azza wa Jalla menghususkan, menyiapkan pintu khusus di surga untuk umat ini, orang bertanya, kalau begitu umat selain kita juga masuk surga? Iya benar. Tetapi di zaman nabi-nabi mereka, kalau mereka adalah pengikut nabi mereka. Ada pun setelah diutusnya Rasulullah SAW, Allah sudah mengatakan, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari din selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Kata beliau, walihadihi al-ummati babun mukhtasun bihim yadkhuluna minhu duna sa'iril umam. Mereka akan masuk surga lewat pintu tersebut tanpa disertai oleh umat-umat yang lain. كما في المسند من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sebagaimana di dalam musnad dari hadis Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda babu ummati alladhi yadkhuluna minhu al-jannah ardu masirati ar-rakib thalathan thumma innahum la yadghatuna alaihi hatta takadu manakibuhum tazulu. Pintu yang akan dimasuki, pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku luasnya adalah dapat ditempuh perjalanan pengendara kuda yang baik dalam 3. Tidak dijelaskan apakah 3 hari ataukah 3 tahun ataukah 3 bulan ataukah 3 minggu. Yang jelas di dalam ibham seperti ini ada faedah menunjukkan besarnya. Kemudian mereka suatu saat akan berdesakan di pintu surga. Ketika mereka memasukinya sampai hampir-hampir manakibuhum pundak-pundak mereka tazulu aitan qatir putus karena berdesakannya mereka di pintu surga. Hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Wa fi min hadis Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atani Jibril, datang Jibril kepadaku kata Rasulullah. Jibril terdiri dari 2 kalimat. Jibra'il. Israfil juga terdiri dari 2 kalimat kata ahli lughah. Israfil atau Israil. Il maknanya adalah Allah. Ibarat kita mengatakan Abdullah, Abdurrahman atau yang sejenisnya. Jibril, Mikail, Israfil dan selanjutnya. Fa akhadha bi yadi, lalu kemudian Jibril memegang tanganku. Fa arani babal jannati alladhi tadkhulu minhu ummati. Kemudian Jibril memperlihatkan kepadaku pintu surga yang nanti akan dimasuki oleh umatku. Al hadid wa sayati bi tamamihi insyaallah ta'ala. Dan tentu yang dimaksud dengan umat di sini adalah ummatul ijabah. Ummat ada 2. Ummatul da'wah, ummatul ijabah. Ummatul ijabah artinya umat Islam yang menerima dakwah, yang menerima kebenaran. Ummatul da'wah artinya umat yang kufur, yang wajib kita dakwahi dan wajib kita sampaikan kepada mereka kebenaran. Wa qala Khalaf ibn Hisham al-Bazzar haddathana Abu Shihab an Amr ibn Qais al-Mulai an Abi Ishaq an Asim ibn Dhamrah an Ali ibn Abi Talib qala. Athar dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna abwab al-jannati hakadha ba'duha fawqa ba'd. Sesungguhnya pintu surga, kata Ali ibn Abi Talib, demikian satu di atas yang lainnya. Thumma qara, kemudian Ali ibn Abi Talib membaca firman Allah hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha az-zumar ayat 73. Sampai ketika ahlul jannah kaum mukminin mereka datang di depan pintu surga, maka pintu-pintu surga pun dibukakan oleh penjaganya. Idza hum 'indaha bi syajaratin fi asliha aynan tajriyan. ketika dibukakan kepada mereka pintu surga, ternyata di bawah pintu tersebut ainan atau syajaratun, pohon yang besar dan rindang. Dan di bawah pohon tersebut mengalir dua sungai. Fayashrabuna min ihdahuma. Mereka pun kemudian minum dari salah satu sungai tersebut. Mereka sudah merasakan payah di padang mahsyar. Mereka sudah merasakan panas di padang mahsyar. Sehingga ketika mereka dibukakan pintu surga, mereka melihat di bawah pintu tersebut ada dua sungai yang mengalir. Mereka pun meminum dari salah satunya. Fayashrabuna min ihdahuma. Fala yatruku fi butunihim qadan wala adan illa ramatu. Setelah mereka meminum dari salah satu air sungai tersebut, maka tidak membiarkan sedikit pun kotoran ataupun penyakit ataupun gangguan di dalam perut-perut mereka, kecuali semua dikeluarkan oleh air tersebut. Subhanallah. Ini sebelum masuk surga. Minum. Setelah minum, setiap penyakit, setiap gangguan, setiap kotoran, setiap apa yang tidak baik di dalam perut mereka dikeluarkan oleh air tersebut, dibersihkan. Wa yaghtasiluna minhum min al-ukhra fa tajri 'alayhim nadratu an-na'im fa la tash'at ru'usuhum wa la tughayyiru absharuhum ba'daha wa la تغير أبشارهم بعد هذا أبدا. Mereka kemudian setelah meminum, ahlul jannah setelah minum dari salah satu sungai, mereka kemudian mandi dan mandi pada sungai yang kedua. فتجري عليهم نظرة النعيم. Maka kemudian mengalirlah pada diri-diri mereka, pada badan-badan mereka air yang membersihkan kulit-kulit mereka, sehingga terlihat nabratun na'im, kulit mereka pemandangan terlihat pada kulit mereka pemandangan yang sangat nikmat, yang sangat indah. Fala tash'atu ru'usuhum, maka semenjak itu tidak akan pernah rambut mereka terkena debu, tidak akan pernah acak-acakan, tidak akan pernah terlihat kotor. Dan juga semenjak itu tidak akan pernah berubah kulit-kulit mereka. Kembali masa muda mereka, dan tidak akan pernah yang tua kembali muda dan terus seperti itu. Yang sudah keriput kembali muda, setelah itu tidak akan berubah lagi kulit-kulit mereka. Tsumma qara. Kemudian Ali ibn Abi Thalib membaca firman Allah, "Tuibtum fadkhuluha khalidin." Setelah mereka dibersihkan apa yang ada di dalam perut mereka, kotorannya, penyakitnya, dan dibersihkan kulit mereka dan rambut mereka dari kotoran semuanya, dikembalikan dalam keadaan muda, maka kemudian Allah mengatakan, "Tuibtum fadkhuluha khalidin." Kalian sudah baik, kalian sudah suci lahir batin, kalian sudah suci luar dalam, maka masuklah kalian ke dalam surga yang kekal. Kalian akan kekal di dalam selama-lamanya setelah dibersihkan. Yahud pernah bertanya dengan maksud ingin mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kita tanyakan kepada Muhammad, apakah ahlul jannah makan dan minum? Kalau dia menjawab iya, khasamtumu, kalian akan mematahkan dalil. Mereka pun bertanya, ya Abul Qasim, ahlul jannah ya'kuluna wa yashrabun, benarkah anda mengatakan bahwa ahlul surga akan makan dan minum? Kata Rasulullah, na'am, iya. Yang mereka katakan, kalau dia mengatakan iya kalian akan mematahkan hujahnya, mereka bertanya kembali, alladhi ya'kul wa yashrab yahtaju ila qada'il hajah, Orang yang makan dan minum wahai Abu Qasi, tentunya dia butuh untuk membuang kotoran. Sementara kau mengatakan di dalam surga tidak ada yang kotor, tidak ada yang tidak baik. Allah mengatakan tubtum fadkhuluha khalidun. Kalian telah suci, kalian telah bersih. Silakan kalian masuk ke dalam surga dan kalian akan kekal. Mereka ingin mengarahkan hujjah Rasulullah. Mereka tidak merasa kalau Rasulullah, tidak mengerti kalau Rasulullah didukung oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertunduk dan terdiam sejenak. Kemudian mereka mengangkat, beliau mengangkat kepala dan mengatakan hajatuhum aratun rihuhu rihal misk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli jannah makan dan minum dan mengeluarkan hajat, namun hajat mereka adalah lewat keringat-keringat mereka yang baunya seperti bau misk, parfum yang paling harum. Itulah al-jannah. Apa yang kurang? Sebelum mereka masuk surga sudah dibersihkan terlebih dahulu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka setelah dibukakan pintu surga di bawahnya ternyata mereka melihat ada pohon yang besar, rindang. Di bawahnya ada dua sungai. Mereka minum dari salah satunya sehingga bersih semua ada yang ada di dalam perut mereka. Kemudian mandi sehingga bersih semua lahir mereka, lahir kulit mereka. Baru kemudian dikatakan tubtum fadkhuluha khalidun. Fayadkhulur rajul wa huwa ya'rifu manzilah. Setelah mereka dipersilahkan, maka mereka pun masuk surga dalam keadaan dia sudah diberitahu tempatnya. Wa yatalaqahumul wildan. Dan kemudian mereka disapa dan ditemui pelayan-pelayan surga, anak-anak muda, pelayan-pelayan surga yang ada di dalam surga. Fa yastabshiruna bi ru'yatihim kama yastabshirul ahlu bil hamim yaqdumu min al ghaibah. Maka mereka para pelayan-pelayan muda di dalam surga tadi, mereka sangat bergembira ketika melihat ahlul jannah datang, sebagaimana orang yang kedatangan kerabat jauhnya bergembira. Fayantaliquna ila azwajihim fayakhbirunahum bimuayanatihim. Mereka pun kemudian segera, pelayan-pelayan muda di dalam surga ini, ketika melihat ahlul jannah masuk jannah, mereka pun kemudian segera pergi memberitahu pasangan-pasangan mereka dari bidadari-bidadari surga. Bersegera mereka menghubungi pasangan-pasangan mereka dari bidadari-bidadari surga bahwa suami-suami atau istri-istri kalian telah datang. Bersiaplah kalian untuk menyambutnya. Fataqulu anta ra'aita. Mereka pun kemudian bertanya, benarkah anda melihat mereka, calon-calon pasangan kami? Fayaqumu ilal bab fayadkhul ila baitihi fayattaqi ala saririhi fayanzur ila asrati baitihi. Setelah itu ahlul jannah kemudian masuk dan berdiri di pintu surga. Dari situ kemudian dia melihat rumah tempat dia di dalam surga. Fayattaqi ala saririhi. Dia pun kemudian bersandaran di bantal atau sandaran yang ada di dalam surga dan dia melihat ila asasi baitihi fa idza huwa qad ussisa ala al-lu'lu'i. Dia pun kemudian melihat kepada fondasi rumahnya, melihat bangunan rumahnya. Fa idza huwa qad ussisa ala al-lu'lu'. Ternyata dia melihat rumahnya terbangun dari mutiara-mutiara yang indah. Lulu. Summa yanzur ila fi akhdar wa ahmar ila fi akhdar wa ahmar wa asfar. Summa yanzur fi akhdar wa ahmar wa asfar. Summa yarfa'u ra'sahu ila as-sama'. Kemudian dia melihat lagi di dalam rumahnya, melihat di dalamnya maupun di luarnya pemandangan yang berkilau, merah, hijau, merah, kuning. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke langit, ila sama'i baitih, ke langit-langit rumahnya. Falaula annahu khuliqa lahu lal sama'a basar. Kalaulah seandainya rumah tersebut bukan memang disiapkan khusus untuk dia, maka kemungkinan besar pandangannya akan lil sama', akan tersambar sinar karena kilat yang ada di dalam rumah tersebut, kilauan mutiara yang ada di dalam rumahnya. Tetapi karena memang Allah ciptakan khusus untuk dia, sehingga dia memandang sinar cahaya warna-warni seperti itu, akan merasakan semakin nikmat, semakin tenang. Fayaqul, maka pada saat itu dia mengatakan, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf ayat 43, wallahu a'lam. Pada saat itu dia pun mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah di dunia sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan yang seperti, dan kalau bukan karena hidayah dari Allah, wa ma kunna linahtadiya, dan kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan ini semua kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah azza wa jalla an yahdiyana sawas sabil wa an yaj'alana min ahli jannah wa an yu'idana min an-nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.